السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يا ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربنا يا رب السماوات والارض، يا رب كل شيء ومليكه، يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني لنكون من الظالمين. لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا محيط يا رب العرش العظيم، يا رب السماوات والأرض. يوم ذكر الله سبحانه وتعالى علم ينبر منفعة، عملا ينترم، dan rezeki yang halal. Kemudian perlindungan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, proteksi, perlindungan yang tidak ada perlindungan yang lebih baik dan tidak ada perlindungan yang sebanding dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu melindungi segalanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melindungi segala makhluk. Oleh karena itu, hendaklah kita semua senantiasa, manusia dan juga jin, kaum muslimin semuanya, hendaklah bertawakal kepada Allah Al-Wakil, Al-Wali, An-Nasir. Maka dialah Al-Hafidh yang menjaga, Al-Fattah yang membuka, As-Sitir yang menutup, Al-Alim yang maha mengetahui, yang mana tiada pengetahuan kecuali Allah telah mengetahuinya, dan tiada yang tertutup melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi dalamnya, dan tiada kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kemampuan tersebut terjadi. Oleh karena itu, kita hendaknya semua senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala amal, mencari ilmu, mencari berkah, bertabarruk, beramal, kemudian beramal soleh, dan semuanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bertawakal kita menyerahkan kepada Allah, yakin hasil dari Allah pasti baik, dan kemudian kita berusaha. Lillahi ta'ala. Karena manusia, bantuan dari manusia, pertolongan manusia adalah pertolongan terbatas. Bahkan terkadang manusia itu berkhianat. Kemudian juga pertolongan dari kaum jin adalah pertolongan terbatas, dan sebagian besar jin itu berkhianat. Oleh karena itu, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa perlindungan, pertolongan, maghfirah, proteksi, dan semua yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengkhianati dan tidak akan pernah menzalimi. Maka kita percayakan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara itu akan Allah berkati insyaallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai sekarang majlis tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Dan kita harap ikhwah dan akhwat sekalian dan siapapun yang hadir di majlis kita ini, untuk yang belum berwudu senantiasa juga berwudu sebelumnya, ya, dan benar-benar menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tendensi lainnya, ya, menghadapkan diri benar-benar kepada Allah untuk mencari ilmu, tidak ada tendensi duniawi atau lain-lainnya. Jernihkan kalbu, ya, karena sesungguhnya thalibul ilm seperti kita semua itu diincar oleh syayatin al-jin wal-ins. Kita semua itu diincar oleh syaitan jin dan manusia. Jin berusaha untuk mengubah niat-niat kita yang tadinya mungkin ikhlas, untuk menjadi tidak ikhlas. Yang tadinya beramal untuk tidak menjadi orang yang beramal. Maka benar-benar kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu benar-benar lillahi taala. Bukan karena pematerinya, bukan karena mungkin di majlis ada sensasinya atau ada apa, tapi lillahi taala. Ya, ingatkan, saya ingatkan lillahi taala. Jangan sampai kita masuk neraka karena tidak lillahi taala dalam beribadah seperti ini. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لهم لو كانوا يعلمون. Okay, ini adalah ayat yang biasa dikenal sebagai ayat sihir. Ya, insyaallah kalau seseorang merukyah dengan ayat ini, baik dengan menghafal ataupun membaca, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan akan menghancurkan syaitan yang merasuki tubuh manusia dengan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Baik, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla supaya kajian ini benar-benar disimak oleh syayatin yang mereka sedang mengintai kita, sedang mengintip kita. Kita harap mereka mendengarkan ini. Dan perlu kalian ketahui semua ini adalah dakwah juga untuk kalian semua dan untuk kaum muslimin. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Allah dan kita berada di rumah Allah, maka malulah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Jika kalian tidak malu kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak segan untuk menghancurkan kalian. Maka ini adalah dakwah kepada syayatin dari jenis jin juga. Jika kalian masih membangkang setelah kita perdengarkan ayat-ayat Allah ini dan bukti-bukti yang nyata, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala pencipta kalian. Sebagaimana Dia menciptakan kalian, Dia menghidupkan kalian, maka juga mudah baginya mematikan kalian semua. Maka kembalilah kalian kepada Allah. Ini adalah seruan yang kita tidak mengambil apapun dari kalian. Demi Allah, kita tidak ingin mengambil apapun, meskipun jasa sedikit pun dari kalian, melainkan kami mengajak kepada kalian semua kembali kepada Islam yang benar. Kami tidak membutuhkan pertolongan kalian, kami juga tidak membutuhkan apapun dari kalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kalian, melainkan kalian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti ayat ini, fala takfur, janganlah kalian kufur dengan mengikuti para dukun itu. Barang siapa yang kufur mengikuti, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Hukumannya sangat keras. Hukuman di dunia belum seberapa. Sesungguhnya jika Allah menurunkan Al-Qur'an pada gunung, ya, kalian akan melihat gunung itu terpecah belah. Dan kemudian jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mendatangkan petir, hujan dan gempa di bumi kalian, sesungguhnya Allah Maha mampu akan mudah bagi Allah. Dan sekarang kalian berada di rumah Allah dengan kajian firman Allah, maka berimanlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada pencipta kalian. Takutlah kalian kepada azab Allah. Ingat kalian akan dikubur kelak. Kalian akan mati kelak sebagaimana kita semua. Hamba-hamba Allah akan mati kelak. Dan kalian akan disiksa kalau kalian masih kufur. Kalian akan ditanyakan siapa Rabb kalian. Kalian akan ditanyakan kepada tentang Nabi kita semua. Muhammad SAW. Apa jawaban kalian? Maka dengarkan kajian-kajian kami dari awal sampai akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi yang layak mendapatkan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u diartikan dan mereka mengikuti. Baik, di sini waw di sini ataf. Ya. Waw di sini ataf. Atau terhadap mana? Ayat apa? Nah, di sini kata para ulama, kita layak untuk melihat dan flashback pada sebelumnya dari kaum Yahudi. Coba misal kita melihat beberapa ayat yang ada kata nabadha. Bisa dilihat, dicari, ada ayat 100 dan ada ayat 101. Ada ayat 100 dan ada ayat 101. Jadi bisa jadi wattaba'u di sini ataf terhadap, coba ayat 101 dan antum pahami maknanya. Walamma ja'ahum, ini bahasa berkaitan dengan Yahudi. Dan ketika datang kepada mereka, apa yang datang? Rasul Muhammad, Nabi Muhammad SAW, datang seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenar terhadap apa yang ada pada mereka. Ya. Taurat. Apa yang mereka lakukan kemudian? Nabadha fariqum minhum, mereka melempar, sebagian dari mereka melempar, ya. Itu di sini sebagian besar, ya. Melempar kitab Allah. Nah, kitab Allah di sini kemarin ada khilaf, ya. Ada yang maknanya, ada yang memaksudkan itu Al-Qur'an, ada yang memaksudkan itu adalah Taurat dengan dalil masing-masing, dan yang memaksudkan di sini kitab Allah Taurat juga kuat. Pertama mereka apa? Melemparkan Alkitab itu. Ya kan? Kemudian diatofkan di ayat berikutnya, wattaba'u ma tatlu syayatin. Berarti bisa nih, ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah membawa kitab, pertama mereka melakukan melempar kitab. Yang kedua, mereka justru mengikuti apa? Mengikuti sihir. Paham di sini? Dari kenyataan ini, dari atof seperti ini, ada beberapa faedah dan pelajaran. Orang yang mengikuti sihir atau orang penyihir itu tidak mungkin dia akan mentadaburi Al-Quran, tidak akan mungkin. Itu pertama, tadabur gak mungkin. Kedua, tidak mungkin dia akan mengamalkan Al-Quran, gak mungkin. Karena apa? Al-Quran sudah dilempar sama dia. Gak mungkin. Ya. Makanya di antara syarat juga ruangan praktek dukun itu, gak boleh ada Al-Quran utuh. Kalaupun ada, itu sebagai hiasan, dan itu pun kadang hurufnya terpisah-pisah karena itu pelecehan terhadap Al-Qur'an, raja-raja dan semacamnya. Ya kan? Dan syaitan di sini pernah tahu hal itu dan tahu mereka. Persis tahu. Mereka yang menyuruh seperti itu. Ya kan? Nah. Kemudian juga yang ketiga faedahnya apa dari keatofan ini? Bahwasanya sihir dan Al-Qur'an pasti bertentangan. Dan kalamullah pasti yang menang. Demi Allah, kalamullah pasti yang menang. Ya. Karena sihir bagaimanapun itu adalah kudrah dan kemampuan manusia dan jin yang Allah ciptakan sebagai fitnah. Nah. Makanya ketika seseorang disihir, itu hendaknya dia tuh tetap husnuzon sama Allah. Karena apa? Ini tuh fitnah. Maka janganlah kamu kufur, misalnya. Janganlah kamu kufur dengan percaya bahwasanya ini memang kekuasaan jin mutlak tanpa kekuasaan Allah, dan jangan juga kamu kufur misalnya dengan mendatangi dukun juga untuk menyembuhkan sihir ini. Jadi para ulama mereka membahas juga ilaju sihir bisihir. Apakah boleh kita menyembuhkan sihir dengan sihir? Tidak boleh, haram. Karena menyembuhkan penyakit dengan penyakit juga itu. Sihir yang dimaksud, obat sihir ini adalah kita ke dukun juga. Nah ini salah. Justru semakin apa? Semakin besar. Sebagaimana di surat Al-Jin. Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Mereka meminta perlindungan. Nah ini orang kalau misalnya datang ke dukun karena ada penyakit sihir dalam dirinya, dia datang ke dukun, ya itu sama aja ya'udzuna minal jin. Dan dukun itu akan meminta kepada jin-jin, dan itu jin kafir yang gak mungkin muslim. Fazaduhum rohaqo, maka bertambahlah bangkangan, bertambah penyakit, bertambah keburukan dan negativitasnya. Makanya dari ayat itu para ulama beristinbat bahwasanya ilajus sihir bisihir haram. Kenapa? Karena akan membawa kepada madarat yang justru lebih besar. Ya, kita menghilangkan madarat dengan madarat yang sekadar, yang sepadan itu haram. Apalagi dengan madarat yang lebih besar. Ya. Ya. Antum dapat kertasnya Mas? Sudah dibagi kertas sebelah. Kasih-kasih di sebelah sana itu. Biasanya anak-anak nanti di sana mereka. Ya, ketawa di sana. Jadi orang-orang Yahudi itu, makanya kata Imam Al-Qurtubi atau kata Imam As-Suddi, "Aradatil Yahud Muhammadan bit Taurat." Nabi kita Muhammad SAW dikemukakan oleh orang Yahudi dengan Taurat. Maksudnya orang Yahudi mengarut, arut itu apa Indonesia? Menampilkan Taurat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian ternyata ketika mereka melihat Al-Quran, itu ternyata matching dengan Taurat. Ittafaqat. Yaitu dua-duanya saling melengkapi dan sesuai. Apa yang dilakukan Yahudi? Panembadua Taurat. Mereka pun melempar Taurat. Dilempar Taurat. Maksudnya mereka udah. Nah, sebagai gantinya mereka tidak memilih Taurat. Taurat tidak memilih. Mereka tidak memilih Al-Quran. Sebagai gantinya mereka memilih ma tatlus syayatin wa ala mulki Sulaiman. Sihir yang turun temurun itu ada sejak zaman mereka. Sejak zaman nenek moyang mereka. Wattaba'u di sini bisa mengisahkan tentang nenek moyang, bisa ketika itu. Ya. Jadi mereka sebenarnya sudah kufur terlebih dahulu sejak dari zaman nenek moyang mereka sudah kufur. Makanya mereka menuduh Sulaiman bin Daud, Sulaiman anak Nabi Daud, itu bukanlah seorang nabi bagi kami, melainkan beliau dia adalah seorang penyihir. Makanya dikenal Salomon itu sebagai penyihir. Ya. Mereka jadi memfitnah, menuduh Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Ya. Oke, Muhammad bin Ishaq, seorang ahli tarikh yang meriwayatkan dalam kitab tarikhnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama Rasul, ya, di tengah kaum Yahudi, disebutkan nama-nama di antaranya Sulaiman. Maka habernya Yahudi, ya, haber itu adalah semacam rabi, pendeta. Pendeta Yahudi kemudian bilang, Muhammad mengira anaknya Daud itu adalah nabi. Hai Muhammad, kenapa kamu mengira? Karena kamu tahu dari mana kok bisa mengira bahwasanya anaknya Daud itu adalah Yahudi. Itu aku tolong jangan ada yang di sebelah kanan ini, jangan di sana, dan juga kalau bisa jangan segera. Jadi Yahudi itu protes, Muhammad, anaknya Daud itu bukan Sulaiman. Anak Daud itu Sulaiman itu bukanlah seorang rasul. Ya. Apa kata mereka? Wallahi ma kana illa sahira. Demi Allah, Sulaiman itu adalah penyihir. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Ini asal munculnya itu. Nah, jadi permintaannya gini. Wattaba'u ma tatlu syayatin wa lam yuqis Sulaiman, ini makna global ya. Mereka kemudian apa? Kita mau mengikuti apa yang di tatlu. Tatlu itu nanti ada maknanya, tapi kemudian kita pilih sekarang coba makna apa yang diucapkan, apa yang diomongkan ala mulki Sulaiman, atas kerajaannya Sulaiman, atas haknya Sulaiman. Maksudnya apa yang diadakan atas haknya Sulaiman. Padahal bukan. Jadi tatlu ala itu artinya adalah omongan mengadakan atas nama bulan. Ya. Misalnya kita kan enggak boleh wa anta qulu ala Allahi. Nah, apa? Taqulu ala Allah artinya kamu berbicara atas Allah yang bukan kamu enggak ketahui, itu bohong-bohongan itu. Ya tidak sebenarnya. Jadi berbicara atas hak Allah. Ya kan? Ala di sini ya. Jadi kata para ulama dengan adanya ala di sini itu menunjukkan diada-adakannya ya omongan ini. Wattaba'u ma taqulu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Jadi atas hak Sulaiman mereka memfitnah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman tidaklah kufur. Ya, kalau Sulaiman kalau bahasa Arabnya itu kan ismu tasghir dari Salman. Ya Salman. Ya, masyaallah. Nah. Cuma masalahnya kalau Salman itu adalah perubahan dari kata Sulaiman. Orang Jawa. Wa ma kafara Sulaiman. Dengan adanya penafian wa ma kafara Sulaiman itu istinbat ulama apa? Sihir itu kufur. Ya kan? Begini misal. Misal walillahil matsalul a'la. Misal Abu Taufik mengatakan atau maaf bukan Taufik yang lainnya. Misalnya ada seorang ikhwan di sini, misalnya ada pula namanya setelah ini apa mukanya ditutup bisa kan? Mas apa gitu? Mas siapa nama orang siapa aja yang ada di sini? Insan, nama manusianya insan, Mas Insan, Insani. Nah, ini namanya Amin misalnya, Amin dengan Insani. Amin mengatakan kepada Insan kepada anak, Insani ini dia telah melakukan sihir. Misal, kemudian anak bantah, oh enggak, Insan itu enggak kufur. Apa yang antum bisa istimbat dari itu? Berarti berbuat sihir itu kufur gitu loh. Ya begitu juga di sini. Orang-orang Yahudi itu menuduh ya bahwasanya Sulaiman alaihissalam adalah penyihir. Kemudian Allah bantah, oh Nabi Sulaiman tidak kufur. Itu berarti sihir itu kufur. Makanya dari sini para ulama menegaskan, walaupun tidak ijma' ada ikhtilaf ya, para ulama menegaskan setiap jenis sihir itu pasti kufur. Ya. Nah, setiap jenis sihir itu pasti kufur. Kemudian istimbat kedua juga adalah orang yang datang kepada penyihir untuk minta tolong dengan sihirnya itu juga termasuk sudah masuk kekafiran. Secara hukum syar'i, apun secara tahkim individu kita belum langsung mengkafirkan dosa karena bisa juga orang itu diberi udzur. Karena enggak tahu mungkin gitu. Itu ini tahkim syar'inya, tapi tahkim syaksinya itu kita tidak langsung mengkafirkan begitu saja. Ya. Gitu. Oke, kemudian wa ma kafara Sulaiman ya itu kufur ya. Nah, kemudian kan perselisihan ulama juga di permasalahan sya'wadzah. Nah, sya'wadzah itu sulap. Sulap itu kerajinan tangan. Jadi cepat banget itu. Makanya orang rajin itu cepat datangnya. Nah, orang yang malas lambat datangnya, nanti jam 9 malam. Nah, sya'wadzah itu sulap-sulapan, sulap. Walaupun sulap tanpa ada ikatan dengan jin ya, misalnya, itu diharamkan oleh para ulama. Dan sebagian dari mereka mengatakan itu termasuk dari bagian sihir. Walaupun dia merasa tidak memakai jin, namun tetap itu bagian dari sihir. Ya. Itu apalagi kalau misalnya memang itu tidak masuk akal. Misal ketika ada korek api, ya. Cetan, terus habis itu ada gini, tulisan. Tulisannya sesuai dengan apa yang antum tulis. Tentang sesuai dengan apa yang antum omongi. Itu kan enggak mungkin itu dilakukan oleh manusia kecuali pasti ada bantuan dari sesuatu yang bersifat metafisik. pasti. Kamu beda dengan misalnya surat kartu kayak tebak apa gini, kalau kamu buka ini nanti lihat saya akan buka itu lagi. Itu mungkin ada kerajinan tangan. Tapi tetap itu termasuk syahwadah yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan itu para ulama mengharamkan itu semua, semua ini. Selain karena pertama enggak berguna, kedua sia-sia dan memang itu akan menipu mata orang, dan itu termasuk tipuan. Termasuk menipu. Jadi sisi keharamannya itu juga karena sia-sia, kemudian tasyabuh dengan sihir, kemudian juga kesan menipunya, mengkhida', enggak boleh. Ya, makanya enggak diperbolehkan, terutama jika syawadah tersebut sampai menggergaji peti, kemudian ternyata mati beneran. Oh, itu kan sihir itu. Itu bagus kayak gitu. Sekalian kayak kan ada itu di YouTube ada itu. Mencari ada itu, tapi kesian sekali. Dan mati dalam kekufuran itu mereka semua. Dan memang orang kafir aslinya. Wa ma kafara Sulaiman, jadi menafikan Allah menafikan Sulaiman ini kafir bukan. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan itu yang kufur. Allah, ini ana menjalankan pemetaan global terhadap ayat ya. Tafsiran global lagi. Apa yang dilakukan oleh syayatin itu? Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan manusia pada sihir. Ya. Jadi manusia itu aslinya dia tidak belajar sendiri, pasti enggak mungkin manusia enggak bisa belajar sendiri sih. Tetapi pasti ada jin yang kemudian menghandle dia dan kemudian mengajari dia. Seperti ada alhamdulillah jinnya sudah taubat dan insyaallah ada di majelis ini. Kedua jin yang tadinya mengajar sihir pada seorang mak-mak. Alhamdulillah mereka berdua telah bertaubat dan semoga Allah menerima taubat mereka. Itu mengajari. Dan dosa berlipat yang seperti itu. Dan juga para syaitan di sini, di antara mereka juga ada yang mengajari dukun-dukun itu. Dukun-dukun itu dulunya culun, enggak tahu apa-apa. Tapi mereka lah yang mengajari. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa kalian. Akan melipat gandakan dosa kalian kalau kalian tidak bertaubat. Ya. Setiap kezaliman yang dilakukan syaitan, dilakukan oleh dukun itu dan juga anak buahnya syaitan kembali kepada kalian wahai pengajar para dukun. Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka yang mengajarkan sihir bukan untuk mentahdir tentang sihir itu, tetapi untuk supaya tersebar sihir itu dan kemudian bermodor kepada manusia, terutama kaum muslimin, terutama dai, terutama orang yang bernahi munkar. Terutama orang yang perukia itu sangat rentan terhadap mereka para terhadap serangan kaum musyrikin dari kalangan jin. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihir wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan atas dua para malaikat. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa tafsiran yang mungkin nanti akan memusingkan antum semua. Tetapi pusingnya antum tentang ini bukan karena syaitan, tetapi karena mungkin kelemahan ilmu kita. Ya, jadi bukan karena syaitan, karena kelemahan ilmu kita. Nah, kalau misalnya udah pusing kemudian enggak mau berusaha, nah itu baru syaitan. Itu baru karena syaitan. Ya. Baik, nanti insyaallah akan kita bilang. Dan apa yang diturunkan atas kedua malaikat? Nanti akan ada penafsiran lebih ya. Di Babil. Babil ini Babilonia. Tanah Persia, Pars, Kurs. Yang mana kedua malaikat itu Harut dan Marut namanya. Ini tafsiran yang diikuti oleh banyak para ulama. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, dan tidaklah mereka berdua ini mengajarkan atau memberitahu seseorang tentang sihir hingga mereka juga pasti mengatakan inna ma nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanyalah sebagai fitnah, ujian buat kalian, fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Ya. Jadi apa? Setelah memberitahu mereka ini semua sihir, ini semua kufur, kami hanyalah sebagai ujian apakah kalian akan menghindari hal seperti ini atau kalian justru akan mengadaptasinya. Itu ujian fitnah bagi kalian, maka janganlah kalian mengikutinya. Ya, jadi sudah ditahdir duluan oleh para malaikat, dua malaikat. Namun kemudian apa? Fayata'allamuna minhuma, maka apa yang terjadi? Malah justru mereka belajar darinya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, ini penting ini. ma yufarriquna bihi, yaitu apa intinya apa? Memisahkan antara pas suami dan istri. Ya. Nah, zauj ini kan bisa dimutlakan zaujah ya, ingat ya. Baik. Makanya di antara syaitan itu ketika iblis ya di atas ma singgasananya, ketika ada syaitan anak buahnya melapor, saya telah berhasil memisahkan pulang dan pulang. Pak, ini baru bermakna. Tolong disebar mas, antum maju aja gitu. Maju aja, masih kosong nih. Ya, daripada nanti malah syaitan yang di depan-depan mereka yang dengar kita, mendingan manusia aja mas. Ayo di depan aja, depan aja. Hati-hati Pak, jangan panas-panasan nanti ini Pak. Nah, itu intinya kan? Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka itu menjadikan madarat kepada siapapun kecuali pasti dengan izin Allah. Ini agak lega ini. Kalau misalnya orang yang kena sihir itu agak lega. Ini semua dari Allah. Maksudnya ini ujian dari Allah. Ya. Kemudian wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar apa? Apa yang memberikan kepada mereka apa mudarat, wala yanfa'uhum, dan tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ya, pesugihan, kemudian pengasihan, pepepepean lainnya itu tidak akan memberikan manfaat. Kalaupun bermanfaat, manfaat itu bersifat sementara saja yang akan terhapus oleh mudaratnya dunia dan di akhirat nanti. Wala qad 'alimu, dan mereka telah tahu, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini bahwa saya barang siapa yang menukarnya, membelinya, itu membeli kitab Allah dengan sihir, maka di akhirat enggak bakal dapat kolam keuntungan, laba enggak dapat. Wala bisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sudah dapat semuanya kertas ya? Baik. Jadi pemetaannya seperti itu ya. Yang waktu itu sudah pernah kita ceritakan sebenarnya. Di ayat berapa ya? Pernah kita ceritakan. Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, banyak pengikutnya. Ya, bisa banyak melakukan seperti lelautan, mengerti bahasa binatang, kemudian mengatur tayir, burungan, dan lain-lain. Banyak sekali. Yang seolah pada zaman sekarang itu sihir jadinya, ya kan? Tidak ada orang dapat kayak gitu. Ya. Nah, yang kemudian di zaman itu udah ada belum Bani Israel? Udah ada Bani Israel. Ada Bani Israel itu. Itu Bani Israel itu. Nah, dengan kerajaan yang luar biasa itu, syaitan pada saat itu udah ada sihir, udah ada. Tetapi syaitan ingin bagaimana caranya agar sihir ini kemudian nanti akan dinisbatkan kepada Sulaiman. Ya. Dan itulah syaitan seperti itu benar-benar. Mereka selalu melakukan talbis namanya. Ya, selalu melakukan talbis. Yang kelihatannya apa? Yang sebenarnya hakikatnya itu busuk, mereka bungkus-bungkus. Ya. Nah, makanya biasanya raja-rajahan itu memang dari ayat Qurannya. Dari ayat Quran. Tetapi disusun sedemikian rupa dengan acak, kadang dengan acak. Misalnya laukanu ya'lamun, ya'lamun laukanu. Itu berarti apa? Benar-benar mempermainkan itu kan? Dipermainkan itu Al-Qur'an gitu. Antum sekarang misal ada doa beneran, rabbishrahli sadri wa yassirli amri, kemudian antum taruh di kemaluan, apa? Gimana? Nauzubillah. Apa di sini? Pasti pelecehan bukan? Nah, pelecehan. Nah, laukanu ya'lamun misal diri kanu ya'lamuna law. Itu udah magnifikansi Al-Qur'an hilang. Ya. Keindahan Al-Qur'an hilang sehingga syaitan tidak takut lagi dengan itu. Kemudian ditulis, kemudian dibentuk seperti buletan misalnya. Allah, kemudian asmaul husnanya ditulis dengan huruf-huruf terpisah. Misal alif al-alim, alif kemudian lam terpisah, huruf hijaiyah. Ain terpisah, lam terpisah, ya terpisah, mim terpisah. Itu tanda-tanda raja yang benar-benar itu mengelecehkan asma Allah dan lafal Al-Quran. Antum biasa ngeliat itu ditempel di tempat-tempat dagangan biasa. Ya, atau di dompet. Kalau misalnya ada nyimpen dompet nih, kita bacain wa ta'ala ma'atatu syaitu. itu bisa kena dia. Karena itu mengundang syaitan itu seperti itu. Penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Al-Quran itu mengundang dengan sendirinya syaitan, dengan sendirinya. Nah, raja-raja seperti itu, apalagi yang dipermanenkan di tubuh, ya kan? Yang di kertas saja berefek terhadap pemiliknya. Raja-raja seperti ini berupa mantra-mantra, tapi mantranya mantra melecehkan. Makanya di antara akhwat ini ada yang pernah ibu kosti itu seorang dukun. Dulu ngapain? Doa nubuat, nurbuat. Ya. Kemudian ada yang ditaruh di kaki sebagai penyembuhan, dari situ anda tahu dukun. Karena salah satu syarat juga menjadi dukun adalah kufur. Kufur, kufur bukan hanya sebatas apapun kufur itu dengan cara yang syaitan inginkan. Dan ini ingat dulu mungkin di sini jin yang pernah mengajari dukun itu, dan semoga Allah mengampuni anti. Jin yang kamu dulu waktu mengajari dukun ini, ya kan? Kamu yang menyuruh hal-hal seperti ini bukan dulu. Seperti membuat raja dan semacamnya, kemudian taruh di kaki sebagai penyembuhan, dan kemudian duduki, ya kemudian makan sambil tengkurap sebagai pentasbihan dengan jin ular. Ya kan? Nah, ini semua ritual-ritual kufur. Yang kalau dilakukan seketika orang itu menjadi kufur, ketika dia kufur, mudah setan merasukinya. Jadi sebenarnya ada yang dibayar, makanya di sini walaqad alimu lamanishtarahu. Kalau dia menjual dirinya kepada sihir, di akhirat apa? Falahum khalaq. Enggak ada nanti nasib di akhirat. Makanya alhamdulillah kalau misalnya seorang dukun atau jin yang dia anak buah dukun atau yang mengajar dukun itu tobat kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tawwabur Rahim. Pasti akan menerima taubat orang yang ikhlas. Benar, jin dan manusia. Walaupun dia sebelumnya itu syaitan dan menyesatkan manusia, tapi ingat siapapun dari makhluk Allah yang hidup yang dosanya banyak kemudian bertaubat minta Allah pengampunan, Allah pasti akan mengampuninya. Selama bukan iblis. Dan memang itu tugasnya. Pak iblis sudah biarin aja dia. Ketemu iblis misalnya di jalan, saya iblis loh, udah biarin loh kamu neraka nanti. Ya. Tapi kalau syaitan-syaitan yang kroco-kroconya itu, insya Allah kalau Allah beri hidayah bisa, bisa. Dan mungkin kalau jin korin itu nggak bisa. Wallahu a'lam. Ya, kalau jin korin itu memang sudah ditakdirkan. Dan wallahu a'lam tentangnya itu. Ataupun jin-jin yang iseng datang, kemudian anak buahnya dukun atau dukunnya itu sendiri, kalau Allah beri hidayah, pamaya syrah sadrahu lil Islam, insya Allah bisa, ya, dengan izin Allah, bukan karena kita. Ya itu tadi. Ya, jadi dia ya, dukun caranya dan sebagainya itu harus ada ritual-ritual tertentu. Yang kufur meninggalkan sholat yang diantara menghina Nabi, menghina Allah, menghina malaikat, menghina ini itu. Ada syarat. Dia bentuk penghinanya tadi ayat Al-Quran, ya, dan semacamnya. Nah, kemudian ada juga dengan cara bersemedi, ya, di kuburan tertentu, di petilasan tertentu, di gua tertentu dan semacamnya, ya. Kemudian nanti akan dikasih oleh setan misal batu, ya. Batu zat fisik, batu beneran. Kemudian hanya kemudian disuruh meminumnya, minumlah air kemudian diminum plus batunya itu masuk ke dalamnya. Ya udah, jadilah dia. Itu ada. Ini ada di acara, anda lihat acara namanya Dunia Lain versi dulu, versi panjang, versi lama. Ya. Anda nggak tahu kenapa dari dulu Dunia Lain ini sampai sekarang selalu presenternya botak. Kenapa itu? Apakah ada keyakinan di balik itu atau gimana? Kenapa botak? Kenapa nggak? Itu kan, kan kalau gitu kan lebih meyakinkan. Nggak kalau misalnya botak gitu kan? Jadi gimana gitu? Upin itu, Upin Ipul, kan? Kok Upin sih? Upin, ya kan? Nah, kenapa? Anda nggak tahu kenapa dibalik itu? Ya. Itu ada dulu masih zaman 2007-2006 itu, ya. Yang ketika itu belum ada tulisan masihnya dan belum lain dan belum banyak serupannya, nggak kayak sekarang serupan doang isinya. Nah, itu ada dan itu memang benar-benar mendatangkan dukun beneran. Kemudian ada di antara peserta yang disuruh untuk jadi dukun itu mencabut, kalau bahasa mereka itu investasi. Nah, manifestasi. ya. Kemudian di dari pohon besar diambil ya. Itu benar, memang diambil, tapi memang itu dengan bantuan setan, benar. Jadi kita bilang itu zahirnya seperti itu, kita mau gimana kan, mau mentakwilnya emang zahirnya kayak gitu kan. Ambil dapat batu yang luar biasa itu, oh, ya bagus gitu. Dimasukkan ke apa namanya? Sebotol gelas gitu. Segelas air langsung menyala batu itu. Karena memang zat batu itu, karena memang batu itu kalau kena air menyala, bukan karena sering menyala terus karena ada genderuwonya. Bisa juga ditanam genderuwo atau dari genderuwo gitu kan. Terus disuruh minum peserta ini ujinya gitu. Ana pikir ini bodoh sekali ini orang. Jangan-jangan ana juga ikutan bodoh karena menonton ini gitu kan. Kemudian diminum. Tapi ana menonton itu bukan karena emang apa kan, bukan karena apa, karena belajar ini gimana sih trik-triknya mereka. Diminum ya. Nah, selain itu kan bisa melihat kan. Ya, kalau melihat itu ya tanda-tandanya bisa kena jin gitu kan. Jadi manusia normal itu gak bisa ngeliat normalnya, alhamdulillah. Anda ngeliat antum ini, alhamdulillah sebagai manusia, bukan sebagai jin. Maka alhamdulillah, kita normal gitu. Tapi kalau misalnya manusia bisa melihat jin, ya, kalau merinding beda, kalau merinding mungkin normal. Tapi kalau bisa melihat, ya, begini pesan hati, itu berarti dia ada diserang oleh jin. Ya. Itu salah satu triknya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga daerah Bandung itu. Anda lupa namanya ya. Itu setelah anak hitung-hitung, maaf ini emang anak peneliti juga untuk acara-acara begini, bukan karena apa, karena memang ingin tahu trik-trik mereka seperti apa dan jenis-jenis keserupannya. Ada daerah, saya lupa namanya, di Bandung itu, dia daerah itu seperti apa ya, anu kok meninggal masa lalu, kemudian ada lorong-lorong bawah tanahnya kalau nggak salah. Nah itu udah 3 kali dijadikan tempat uji nyali, dan memang itu tempat yang paling ekstrim. Kenapa? Karena itu Mas Darud Dakakin di situ. Sumbernya dukun itu. Dukun itu kalau udah sampai situ berarti udah makomnya udah makom. Makom luar biasa lah pokoknya bagi mereka. Itu ada gongnya. Kemudian ada foto-foto kesatria zaman lalu. Jawara-jawara zaman lalu ya. Jawara yang Sunda zaman lalu. Kemudian keris-keris. Banyak banget keris. Ya. Dan banyak benda-benda yang tidak ada satupun benda di situ kecuali pasti itu benda sihir. Nah, dulu yang datang ke situ itu orang biasa diujinya di situ. Ternyata enggak pada kuat. Kenapa? Karena memang najisnya itu luar biasa. Allah takdirkan di situ luar biasa. Kemudian mulai mendatangkan dukun, dan episode terakhir yang anda lihat itu mendatangkan semuanya paranormal. Anda ingin tahu apa mereka lakukan? Dan mereka ke sana itu untuk menguji kekuatan mereka, istilah mereka begitu. Yang sebenarnya adalah ingin manifestasi juga, itu ambil sebagian dan barter, dan sama-sama sebenarnya kong kali kong, tapi syaitan sebenarnya saling bermusuhan ya. Sebenarnya antara korin, bukan antara misalnya seorang di sini adalah pemilik jin dengan dukun lain, itu sebenarnya crash, beda. Tetapi ketika melawan orang yang benar itu mereka bersatu gitu. Nah ini mereka crash gitu kan, ketika itu pas ketemu jin ini datang dari luar. Nah ini tuan rumah. Akhirnya bertabrakan. Pokoknya dan ekstrim sekali itu. Bahkan ada yang sampai loncat. Loncat itu bukan loncat buat-buatan, benar-benar loncat. Loncat ditarik benar-benar. Ada yang seperti itu. Ada yang sampai seperti itu. Kemudian kursi bergerak, mulai ada yang gini bongyong tong dong. Itu hak itu jin, kan? Ya enggak usah bilang, "Oh, itu ada-adain tim panitia itu." Ngapain panitia kayak gitu capek-capek mukulin gong? Ya itu udah jin aja udah selesai kan, itu setan. Terus di antara mereka itu, karena memang mereka tabiatnya itu kufur, karena melihat sendiri, na'udzubillah, mereka akhirnya apa, ketika melihat ada penampakan bagi mereka, ya itu yang mereka lihat, Allah Alam, penampakan misalnya maung ya, rajanya maung gitu kan, kemudian gede gitu, takut, akhirnya apa, tunduk, ruku, sujud kepadanya, na'udzubillah, kufur, udah kufur. Itu udah kekufuran yang nyata itu. Kalau misalnya mungkin kita ada di situ, itu layak dibunuh, itu nggak apa-apa dalam syariat Islam. Sebenarnya nggak boleh juga, harusnya pemerintah bukan kita. Jangan enaknya aja. Apalagi kalau di acara live kayak gitu ya, kita datang kita bacok truk gitu kan. Kalau sekarang kan live, dan yang sekarang itu emang yang lebih real. Makanya sekarang itu banyak kesurupan, kenapa? Karena nggak seperti yang dulu. Dulu masih ada acara-acara seperti ini dulu masih ada rekayasa. Kalau sekarang langsung kerjasama dengan jinnya. Kalau sekarang banyak yang kesurupan sekarang. Bahkan dalam satu episode bisa sampai 8 kali peserta ganti-ganti. Kenapa? Karena semua yang kesurupan. Ya. Dan itu karena memang seleksi mereka seleksi. Ketika antum daftar, kok antum itu orang kuat, ngajinya tafsir Al-Isar, kan bulu kemarin, poin-poin. Antum nggak bakal diterima. Ini wah ini bakal gagal ini poin ini bakal sampai seterusnya akhirnya episode kayak gini kan. Tapi yang diseleksi itu biasanya yang agak takut, yang jarang berpikir dan kadang yang menantang, maksudnya ingin uji nyali dan dia punya kodam sendiri. Nah, ketika dia ke tempat itu, ternyata kodamnya lebih kecil daripada jin penghuni situ, maka dia akan fresh. Kayak gitu. Orang-orang yang punya jin peliharaan, ya, yang punya jin penyertaan, itu mungkin dia bisa merukyah. Bisa merukyah. Tapi kalau misalnya yang dirukyah itu manusia yang ada jin yang lebih besar daripada dirinya, itu dia yang ketakutan sendiri. Paham gak? Makanya ketika merukyah ke seseorang, jangan pernah memakai jin. Jangan. Gak usah. Kenapa? Karena itu menghilangkan tawakal pertama, takutnya juga syirik. Walaupun jin itu mengaku muslim misalnya. Gak usah, antum merukyah lillahi ta'ala ikhlas, gak usah banyak bantuan jin, antum baca aja. Ya, baca aja. Jadi kalau antum bergantung pada jin, itu ternyata kalau misalnya jin yang antum lawan itu adalah jin yang lebih besar kekuatan daripada punya antum, wah itu bisa. Antum yang keserupan jadinya nanti. Iya, malah dia yang menguasai antum. Gitu. Ya. Ya itu trik-trik untuk para dakakin, para dukun. Trik-triknya seperti itu. Ya, mereka syarat untuk menjadi dukun apa? Kufur syaratnya sendiri. Itu syarat asasi. Belum kufur belum bisa. Makanya semua dukun itu kufur kita hukum. Semua dukun itu kufur. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan enggak semua sahir itu kufur. Enggak, tapi yang lebih sahih, yang sahih adalah semua dukun itu kufur. Orang yang datang ke dukun dan meminta pertolongan Aziz sudah disebut kufur, apalagi dukunnya. Apalagi dukunnya. Dan ini wallahu a'lam, kajian majelis kita ini memang mereka dukun-dukun sedang mengintai kita. Dan para syaitan-syaitan mereka sedang ingin menyerang. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu al-wali an-nasir. Ya, al-hafiz. Al-jabbar, al-qahhar. Sesungguhnya mereka semua tidak ada apa-apanya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menguasai langit dan bumi. Kalau misalnya Allah menginginkan sesuatu terjadi, jadilah dia. Ya. Oleh karena itu benar-benar kita harus tawakal sama Allah. Ditakut-takuti, tawakal sama Allah. Ya. Jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mendendam? Karena alhamdulillah di majelis kita ini kaum muslimin dari para jin mereka semua mu'allaf. Itu wallahu hanya Allah yang tahu jumlah mereka sekarang yang sedang duduk di kita sekitarnya berapa, hanya Allah yang tahu. Jumlah tepatnya berapa hanya Allah yang tahu. Jika dibilang ribuan itu terlalu sedikit ya. Ya, banyak banyak. Ya, entah ratusan ribu atau jutaan hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena mereka itu dulunya adalah orang atau jin-jin yang mengikuti dukun. Yang sekarang sudah bertaubat dan masuk ke dalam Islam bersama-sama dan kita semua mengaji di sini. Oleh karena itu, para dukun pun mereka bersepakat untuk memerangi mereka semua dan kita. Dan terutama orang yang menjadi perantara masuk Islamnya. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala al-wali an-nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita meminta kepada Allah pertolongan dan perlindungan, tidak kepada yang lain. Ya. Oke, tadi itu pemetaannya. Sekarang kita kembali ke ayat tadi wattaba'u ma tatlu syayatin. Ittaba'u, nah, jelas ittaba'u artinya apa? Ma tatlu syayatin. Apa yang tatlu, talayatlu. Nah, talayatlu di sini talayatlu itu bisa dua makna. Nah, sekarang nih, anak kasih nih, misalnya itu merambat bahasa Arab. Ajib anil amtiratil atau ajib anil asilatil atiyah atau ajib anil asilatil taliyah. At-tali artinya apa? Makanya tali disebut tali itu karena memberikutnya terus ada, ya kan? Yaitu ikut, berikut kan dari kata ikut, berikut. Nah, jadi ada ikutannya. Itu satu makna dari talayatlu. Nah, ada makna kedua dari talayatlu yaitu melafalkan, membaca, membaca. Nah, jadi dua makna. Pertama, maknanya adalah ikut. Dua, makna adalah membaca. Dua, makna ini bisa ditafsirkan di ayat ini. Artinya berarti gimana? Dan khalifah artinya yang mengikuti. Dan mereka telah mengikuti apa yang mereka ikuti, apa yang syaitan ikuti. Paham gak? Coba, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka telah mengikuti apa yang telah syayatin ikuti dari kerajaan Sulaiman. Nah, maksudnya dari dengan bohong-bohongan dari kerajaan Sulaiman. Atau makna kedua, dan mereka telah mengikuti apa yang telah syaitan bacakan atau ada yang telah syaitan ceritakan tentang kerajaan Sulaiman. Paham gak disini? Belum paham atau sudah paham? Antum paham, Arif Masari? Paham gak? Paham? Antum pertanyaan aneh aja gak paham, apalagi tadi. Jadi, tatlu bisa dua makna. Pertama, maknanya mengikuti. Kedua, maknanya adalah membaca atau menceritakan. Ya, tilawah. Tilawah Al-Quran. Mengatakan apa? Membaca Al-Quran. Kalau makna pertama berarti orang-orang Yahudi itu mereka mengikuti apa yang diikuti oleh syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Makna kedua, mereka telah mengikuti apa yang telah dibacakan dan diceritakan oleh para syaitan tentang kerajaan Sulaiman. Apa sih yang diceritakan oleh syaitan? Apa sih yang dipalsukan? Nah, ini ada cerita lagi. Ceritanya yang udah pernah kita ceritakan, yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam hidup itu kan dengan mahligai kerajaan yang luar biasa, kemampuannya yang Allah berikan kepadanya sebagai mukjizat, sebagai sihir. Nah, para syaitan itu mereka menginginkan agar adanya talbis, ya, yaitu mentalbis supaya nama Sulaiman ini kotor di mata orang-orang. Kemudian mereka pun mencatat. Ini sebenarnya Israiliyat, wallahu a'lam. Mencatat mantra-mantra sihir dan semacamnya. Ya. Oleh karena itu syayatin di sini para ulama berbeda penafsiran. Lagi-lagi syayatin adalah berbeda penafsiran. Syayatin bisa dimaknai ini manusia, setan, dukun dan semacamnya. Atau syayatin yang maksud adalah syayatin jin. Karena syayatin dari kata syaitan itu adalah sifat sendiri. Sifat untuk siapapun yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syaitan itu ada di golongan jin dan manusia juga, tetapi lebih mutlaknya di golongan jin. Lebih mutlaknya ditakdirkan dan diungkapkan tentang golongan jin. Nah, syaitan di sini jadi bisa jadi syaitan di sini jin, bisa jadi dukun dan wallahu a'lam. Ya. Mereka kemudian menulis mantra-mantra itu. Ya, mantra-mantra yang dapat mengundang syaitan. Ya. Kemudian mantra-mantra itu dikubur dan dikubur di salah satu bagian dari kerajaan atau bagian dari istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Nabi Sulaiman pun wafat kemudian suatu ketika. Nah, syaitan-syaitan itu pun kemudian membongkar bagian itu. Dan kemudian mereka bilang, ini adalah ajaran Nabi Sulaiman. Kami menemukannya di tempatnya Nabi Sulaiman begini-gini. Inilah yang diajarkan oleh Sulaiman kepada kita. Inilah yang dipraktikkan oleh Sulaiman selama ini. Dan orang-orang, wah iya, Sulaiman itu bisa begini, bisa begitu. Oh ternyata dari situ kuncinya. Akhirnya mereka tertarik dengan itu. Nah, saat itu orang tergak? Ada. Nah, ketika itu langsung mereka kaum Yahudi mengikuti sihir tersebut dan mereka pun nabadahu fariqum minhum, yaitu mereka melempar Taurat mereka. merempar tawaf mereka dan beralih kepada perdukunan sihir dan semacamnya. Kenapa sih kok diceritakan karena itu juga terjadi sekarang. Tasyabbuh dengan Yahudi. Al-Quran dihajar. Televisi yang katanya kotak magic juga di benar-benar di satu, kan? Itu yang terjadi sekarang. Iya. Dan media itu program Yahudi banyak sekali dalamnya. Nah, program-program menyihir. Dan juga faedah lainnya, tidak mungkin seorang penyihir itu dia memperhatikan kitabullah. Dan gak mungkin menyimbangkan antara kitabullah dengan sihir ini. Gak mungkin. Ya. Baik, maka kemudian juga apa tadi yang minta saya katakan? Baik, syaitin itu bisa artinya manusia dan jin. Ala mulki Sulaiman mengada-gada tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman, dan kemudian Allah nafikan Sulaiman tidaklah kufur. Walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitan-syaitanlah itu kufur. Syaitan di sini kembali kita bisa menerjemahkannya sebagai jin atau manusia yang syaitan. Nah, kafaru, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan syaitan-syaitan itu kufur. Ya, dengan tegas mengatakan syaitan-syaitan itu kufur. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajarkan pada manusia sihir. Bagi siapa syukurannya? Jazakallah khairan. Atau jajan untuk buangnya. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mentalim. Mentalim itu mengajarkan. Tapi di sini pemahaman di sini. Yu'allimuna an-nasa sihr. Yu'allimun artinya mengajarkan. Apa bedanya dengan a'lama yu'allimun? Memberitahukan, ya kan? I'lamun memberitahukan. A'lama yu'allimu dengan a'lama yu'allimu. A'lama yu'allimu itu sekadar memberitahu, mengabarkan. Tapi a'lama yu'allimu mengajari, ya. Mereka ini syaitan yang kufur ini keadaannya mereka halnya apa? Mengajari manusia sihir. Baik, sekarang syaitan bisa dimaksudkan jin atau manusia. Mungkin enggak manusia diajarkan oleh manusia lain sihir? Ya bisa. Gini loh caranya, bisa. Mungkinkah jin mengajar manusia sihir? Mungkin, lebih mungkin lagi, karena asalnya memang jin yang mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan manusia asihr. Asihr alif lam dengan apa? Alif lam apa nih? Bisa al-jins, bisa ahad zihni. Ya, paham? Yaitu bisa jins, yaitu mereka mengajarkan ya, manusia jenis sihir apapun. Atau asihr di sini asihr yang khusus, tidak sesuai konteks, yaitu sihir yang dinisbatkan kepada Sulaiman alaihissalam. Ya, mereka mengajarkan manusia itu sihir. Wama unzila 'alal malakaini. Wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang atau kita di sini pahamin dulu tentang sihir ya. Sihir itu tersembunyi tentu. Disebut sihir karena tersembunyi. Makanya di antara ulama di sini mengatakan sihir itu dikatakan adalah at-tamwi bil khiyali wa takhayil. Kata para ulama, sebagian ulama bahasa, sihir itu adalah yaitu seseorang itu dikirimkan dengan tipuan-tipuan dan takhoyil, khayalan-khayalan sihir. Oleh karena itu bisa jadi ya seseorang yang terkena sihir itu dia berkhayal ada di depannya itu pasukan atau apa, yang Allah alam bisa benar atau enggak, ya, atau ada sesuatu gitu kan, yang mungkin haknya enggak, yang tiba-tiba ketika dia jalan tiba-tiba depannya luang gede gitu. Nah itu takhoyil. Itu secara kenyataan Allah alam tidak, tapi secara perasaan mereka mensihir seperti itu. Ya, mereka mensihir seperti itu. Kemudian ada yang makna sihir kedua, ada al-khafa, yaitu tersembunyi. Dan ini dua-duanya benar. Dua-duanya digabungkan bisa. Jadi sihir itu tersembunyi dan juga bersifat apa? Imajinatif. Ya. Walaupun enggak semua yang terlihat karena sihir itu imajinasi, enggak semua. Tetapi sihir itu sangat rentan dengan yang mana imajinasi, pikiran-pikiran. Karena itulah orang yang banyak pikiran itu yang lebih mudah kena sihir. Dan orang juga yang kosongkan pikiran juga mudah kena sihir. Dan orang yang suka mengikuti perasaan itu lebih mudah kena sihir. Adapun orang yang tetap tegar atau standar gitu aja, ya, atau melaksanakan hobinya yang bagus dan cuek aja, itu insyaallah sihir lebih sulit. Walaupun mungkin karena Rasulullah aja pernah disihir, kalau pernah Rasulullah bengong gitu. Jadi memang semua itu qadarullah. Seseorang itu tidak aib jika dia diketahui dia disihir, tidak aib, bukan aib. Yang aib itu adalah jika orang tahu disihir, punya korin, punya jin, kemudian dia betah dengannya, itu yang aib. Ya, jadi enggak ada aib orang misalnya kesurupan, itu kan aib. Yang aib adalah orang teriak-teriak kesurupan, antum diam aja. Liatin gitu, wah dia teriak-teriak. Ya, itu aib itu. Bisa apa antum terus hidup, untuk apa gitu kan? Bantuin dia. Orang kesurupan kok malah diam aja. Ya, enggak bisa kayak gitu, bantuin. Jangan sampai nunggu dia tolong rukyah saya, jangan gitu. Antum langsung rukyah. Ya. Kecuali kalau antum takut. Biasanya takut sih, ya kan? Biasanya takut. Padahal jinnya juga takut sama antum, itu heran. Makanya kayak gitu loh manusia, kalau misalnya takut sama jin, jinnya padahal takut gitu. Jinnya meringguk di situ, antumnya takut juga. Terus yang berani siapa di sini yang berani? Pohon ngeliatin ketawa-tawa pohonnya kan? Bodoh sekali dua-dua ini. Ya, jadi jangan takut sama jin ya. Jangan takut. Takutlah sama Allah. Ya, barang siapa yang takut sama Allah, insya Allah Allah kuatin. Dia gak takut sama jin. Jangan syaitan, insya Allah gak. Kemudian, ya sama mana kita? Iya tentu, masih ke sihir ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nusammi as-sihra fil jahiliyati al-'adh." 'Adh, ain, dha dan ha. Ha-nya mati. Ya enggak mati juga, kita matikan di sini karena pembacaan. Sihir di zaman jahiliyah disebut sebagai 'adh namanya. Bukan bahasa Jawa adoh, jauh, bukan. 'Adhun. 'Adh. Nah, 'adh itu artinya syiddatul bahti wa tamwihul kadhib. Syiddatul bahth itu artinya kerasnya tuduhan, fitnah, ya, fitnah bahasa Indonesia, dan pentalbisan kebohongan, ya. Itu sihir itu penuh dengan kebohongan. Sihir itu penuh dengan kebohongan. Kemudian para ulama sebenarnya bukan khilafiyah yang mu'tabar kalau menurut ana, bukan khilafiyah yang mu'tabar. Mereka berikhtilaf dalam masalah apakah sihir ini ada hakikatnya atau enggak. Nah, maksudnya apakah sihir ini hak atau sekadar takhayul semata? Ya. Kalau takhayul semata sebenarnya ana berpikir nih orang yang wallah alam orang yang berpendapat bahwa sihir itu hanya takhayul semata itu karena enggak pernah merasakan disihir atau enggak pernah merukyah orang atau dia adalah ahli psikologi yang kufur. Ya, sebagian orang psikolog itu dengan terutama yang dengan adanya para ya. Para psikolog kayak kan ya? Para psikolog ya para itu kan kalau udah para itu kan dekat dengan dunia-dunia itu. Para psikolog, paranormal ya, paracetamol gitu. Psikologi orang-orang psikolog itu yang mereka kufur. Dan mereka enggak beriman dengan Allah dan juga enggak beriman dengan ghaib. Itu mereka perpan itu semua tuh fisik, enggak ada jin-jinan, antum aja yang mikir-pikiran antum aja tuh itu jin. Memang benar bahwasanya memang yang namanya perpan apa sih namanya ditindih gitu. Merasa ditindih. Itu memang sebagian karena fisik capek atau karena apa gitu. Iya. Tetapi enggak semua itu fisik murni enggak. Karena memang ada, terutama bagi Muslim atau manusia yang dicintai oleh jin lawan jenis. Nah, rep-repan ini kerap terjadi, ya. Dan biasanya terjadi di kadang di tempat tertentu aja, misal di kamarnya, ya. Karena di kamarnya itu mungkin di sana dia bersemayam juga. Dia suka sama manusia ini. Dan Allah alam kadang-kadang sukanya itu karena alasan yang luar biasa, ya. Kayak kemarin di Masjid Al-Fatah kita merukyah beberapa ada satu ikhwan, ya, yang senang sama dia. Nah, ini ikuti anak. Nanti anak yang senang. Nanti anak yang senang sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya itu terus. Ceritanya memang dulu di kosnya, jadi kuntilanak kita memang suka dengan mereka selalu memamerkan rambutnya. Gak tahu kekuatannya di rambut atau gimana. Padahal jelek rata-rata rambut mereka. Ya kan? Jadi ketika di kosannya itu sepi, kan? Di depan kamarnya ada kamar. Nah, kamar itu sering di bawahnya itu ada rambut-rambut. Rambutnya panjang-panjang. Nah, rambutnya panjang-panjang. Dan rambutnya mereka itu seringkali panjang, kalau pendek itu namanya pangkor gitu namanya. Ya, gak ada yang pendek. Kalau pendek gak serem itu, jadinya maco gitu. Ini panjang. Kadang gimbal, mukanya ketutup rambut gitu. Tapi memang mungkin gak ada tukang cukur di daerahnya. Nah, itu kadang mereka mengandalkan rambut itu. Nah, kemudian sering diganggu dan sering merasakan penampakan mbak-mbak ini dengan daster putihnya. Ya. Ternyata seperti slogan Liverpool, "You will never walk alone," gitu kan? Kamu nggak pernah jalan sendirian, gitu kan? Nah, ternyata setiap dia kemana-mana tuh selalu bersama dengan mbak-mbak ini. Dan mbaknya nggak cuma satu masalahnya, keluarga dan sama teman-temannya. Ini teman-teman yang kamu tahu kan? Jadi ini ikhwan ini disukai nama satu anak ini. Nah, anak ini ngajak teman-temannya. Syaitin dari Kunti ini. Nah, kemudian ibunya juga Kunti juga. Ya mau puasa ibunya yang lain, cuman ibunya manusia. Nah, ibunya Kunti juga dan bapaknya genderuwo gitu. Jadi klop lah. Ya. Nah, alhamdulillah tapi bapaknya genderuwonya, ibunya Kuntinya dan anaknya semua sudah masuk Islam insyaallah. Sudah masuk Islam dan juga beberapa temannya. Nah, tapi apa alasannya kenapa dia suka sama anak ini? Kita korek-korek terus sampai dia masuk Islam, kita korek ternyata karena anak ini suka mendoakan orang tuanya. Itu makin mantap baik kesehatan. Walaupun ini alasannya kok bisa sih setan kayak gitu gitu. Karena setan loh gitu kan. Tapi punya perasaan juga kita sama orang tua. Jadi saya pengen punya mantu kayak gini. Dia benar-benar bilang, gak mungkin bu, gak mungkin mantu ibu itu dari jenis jin. Insya Allah nanti ada Allah kasih jodohnya dari jenis jin. Nah, saya mau dia. Anak saya juga maunya sama dia, gak mau sama yang lain. Sampai kiamat, gak bakal bu bisa nikah kalian berdua. Ya, gak bakal bisa. Ya udah, tapi alhamdulillah udah masuk Islam. Wallahu alam sekarang bagaimana mereka nasibnya, tapi mereka di pohon jambu mereka tinggal. Iya, di pohon jambu depan kos-kosannya itu. Iya, biasanya emang mbak-mbak Kunti itu mereka di pohon jambu. Enggak tahu mereka naik lift apa padahal mereka itu berjubah. Oh, kita lihat perempuan berdasar manjat pohon itu kan luar biasa. Oh, tapi ini enggak. Kuntilanak emang seperti itu tabiat mereka, ya. Nah, sekarang anaknya udah di Sulawesi dan kadang memang jin itu bersifat teritorial, ya kan? Antum misalnya diganggu di Jakarta nih, ya kan? Kemudian antum pergi misalnya ke misalnya Malaysia, ya. Antum nggak menemukan, oh nggak ada lagi dia, gitu. Karena memang mungkin di laut biaya kargo atau apa kan nggak, mungkin di laut nggak bisa dia, nggak areanya nggak tercover mungkin dengan izin Allah gitu, bisa. Makanya sebagian, apalagi Mekah itu, gak bisa itu Mekah. Antum kalau misalnya punya antum dukun ke Mekah, itu nanti di Mekah itu sulit untuk memanggil kembali jin-jin itu karena dijaga oleh para malaikat Mekah dan Medina, insya Allah, dengan izin Allah, dengan kudratillah, ya kan? Jadi kadang bersifat teritorial, ya, pergi ke sana dia gak bisa ikut, ya. Tapi mana tadi? Dia masih sihir, ya. Nah, jin itu apakah sihir itu hakikat atau khayalan? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Namun bagaimanapun Wallahu alam, ini enggak mu'tabar pendapat ini, yang benar-benar sahih dan memang ini yang nyata di kenyataan. Sihir itu ada hakikatnya dengan dalil-dalil waqi', udah dalil waqi'. Atau dalil naqli ini kalau tidak ada hakikatnya ngapain Allah membicarakannya? Ya kan? Kemudian kalau tidak ada hakikatnya juga dari sunnah, ngapain juga Rasulullah SAW menderita dengan sementara dengan sihir itu? Ya kan? Sakit. Kemudian Rasulullah SAW mau berucap sesuatu yang dia itu tidak memaksudkannya. Itu Rasulullah sampai begitu loh. Itu Rasulullah. Sehingga kita katakan, orang yang terkena sihir itu bukan aib, melainkan justru harus dikasihani. Bukan justru, wah kena sihir, syukurin lo, lagian sih lo gak pernah zikir. Nah itu kayak gitu, cuma nanti kalau dia kena gitu. Nah, kalau dia kena baru nyaho dia, terbalik yang dulunya udah sembuh, langsung bilang, ah lu sih dulu waktu lu ngejek-ngejek gue, sekarang kena lo, ternyata dia nyantet gitu kan. Balas-balasan gitu kan. Parah itu kayak gitu. Jadi ada haknya, ada hakikat, benar, Rasulullah pernah merasakan. Ya. Jadi godaan syaitan itu tidak hanya di godaan untuk maksiat, tidak, kadang godaan syaitan itu berupa pusing menuju kajian. Karena sebelum menuju kajian ini itu Allah nguap berkali-kali di motor itu. Dan mungkin beberapa teman juga ada yang melakukan itu. Nguap lama, sering nguap. Ini sekarang ada bongkok itu. Mau menguap dan menguap itu kan dari syaitan. Ketika seorang menguap terus kemudian mengeluarkan suara, nah itu syaitan ketawa itu. Habis itu antum yang ketawa, teman-teman yang ketawa karena mendengarnya ini menguap gitu, kita ketawa. Nanti kita juga kayak syaitan gitu kan? Iya. Nah itu kadang kalau misalnya ke tempat ini deg-degan, menguap. Nah, itu dari syaitan semua. Apa yang ditakuti? Ya syaitan yang takut, kita nggak perlu. Kita nggak perlu takut. Itu menunjukkan bahwasanya sihir itu ada hak hakikat. Dan juga setiap orang-orang yang terkena santet, ya itu terasa itu, terasa sakitnya. Kayak sebagian orang yang mungkin nggak pernah merasakan itu, mereka kan bilang siapapun orang yang terkena kesurupan itu berarti dia nggak pernah pikir, itu karena belum pernah merasakan. Ya. Kadang gini, dan itu berkali-kali teman-teman yang di sini juga yang ikhwan atau akhwat ada juga yang mengatakan, ketika membaca Al-Qur'an benar-benar dia terkena santet dan semacamnya, ketika membaca Al-Qur'an itu rasanya sakit langsung bagian bubulnya. Sakitnya itu kita enggak ngerasain, yang ngerasain orang ini. Sakit banget. Sakit ketika semakin berzikir, semakin baca itu sakitnya itu luar biasa. Kita ini yang enggak merasakan itu, kita tinggal menghakimi. Kamu itu karena kurang zikir, kamu banyak zikir. Kita tinggal ngomong gitu enak. Coba kita yang merasakan kayak gitu. Ya enggak? Coba kita yang merasakan. Kita yang tahu, mudah-mudahan enggak. Ini sebagai gambaran aja, mudah-mudahan enggak. Kita kena misalnya. Ini misal buhul misalnya ada di alhamdulillah udah sembuh. Misal buhul ada di sini. Harus bacain benar-benar. Wah, sakitnya tuh sakit benar-benar. Banget banget misal. Ketika dibacain benar-benar, antum bacanya tuh misal wattabaa ma ta'tu syayatin untuk ayat sihir menangkal sihir ini, dibacain antum dengan baca pelan, kemudian tajwid tartil tahsinnya bagus, i'rabnya tahu, kemudian dhamir-dhamirnya tahu, semuanya tahu ya kan, terjemahnya tahu semuanya. Semuanya pokoknya dengan ilmu kadar yang tinggi. Itu sakit. Sakit banget rasanya. Tergantung dari kekuatan jin yang menyerang ya. Iya, jadi benar-benar ada hak karena memang terasa. Kalau misalnya tidak ada hak, tidak hakikat, untuk apa disembuhkan? Misalnya antum bilang, saya pusing nih. Mungkin ada teman antum, ah itu cuma khayalan kamu saja. Gimana menurut antum? Pengen gak nampar orang itu? Saya sakit gigi nih, ah itu hanya pikiranmu saja yang terlalu banyak. Orang kayak gini nih, ya kan? Iya, nunggu sampai ada penyakit fisik benar-benar kayak kaki lum atau pagi potong tuh baru, ini saya sakit. Nah ini baru hakikat gitu kan. Jadi sakit-sakit seperti itu memang gak kelihatan, tetapi terasa. Nah perasaan itu adalah hakikat gitu. Maka seseorang yang disihir menunjukkan, dia tahu bahwa sihir itu adalah hakikat. Kemudian para ulama juga tentang sihir ini, Mereka sebagian mereka berpendapat bahwasanya, atau bisa dikatakan jumhur, bahwasanya penyihir itu dibunuh. meskipun tanpa istitabah, tanpa diminta pertaubatan, dibunuh. Ya. Tetapi kalau misalnya memang diminta pertaubatan itu boleh, nggak apa-apa. Nah, penebusan dosanya kata para sebagian ulama ini, penebusan dosa dukun adalah dibunuh. Sebagaimana zina bagi orang yang sudah menikah, misalnya zina, Allah bilang, itu dirajam sampai di sampai mati. Dipukul, ditimpuk dengan batu sampai mati. Ya, na'udzubillah. Baik, coba anda baca sekali lagi ya ini. Ini di sini kaum jin insyaallah mereka mendengarnya, yang kafir. Ya, kalian sudah mendengarkan sedikit dari presentasi kita terhadap ayat sihir yang kalian itu sangat anti padanya. Ya. Dan itu kita baru sampai yu'alimuna nasas sihir. Insyaallah pada pekan berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan dengan pembahasan wa ma unzila sampai kanu ya'lam insyaallah. Di sini ada baca dulu untuk mengulang kembali. Kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperdengarkan ayat ini kepada mereka-mereka yang hendak untuk menyerang kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi ikhwan atau akhwat yang merasa ada yang mau masuki itu tahan. Tahan dan niatkan untuk dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatinu 'ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بسم الله. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkati majelis ini dengan malaikat-malaikatnya dan juga dengan rahmat-Nya dan semuanya. Allah bisa memberkati kepada kita semua. Saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwah, mendakwahi kaum kufar dari jin. Saya minta izin kepada Allah Al-Aziz, Al-Hadi. Saya minta izin sebagai penyampai hidayah baik kaum kufar dari kalangan jin. Dan ya Rabbana, ya Rabbas samawati wal ard, ya Rabbas samawati wal ard, izinkanlah mereka untuk hadir bersama kami. Biarkan mereka hadir bersama kami untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Rob. Ini khitab untuk kalian semua. Dan kita harap semua kalian tenang. Tenang. Dan jangan menyerang. Karena siapa yang menyerang maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dia. Tenang. Jangan menyerang. Dan kami lanjutkan firman-firman Allah sebagai hujah atas kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai hujah untuk kalian, hujah atas kalian. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. tidaklah aku yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbuat sihir, bukan untuk menzalimi manusia, bukan untuk berperang sama jin. Semua kalian semua diciptakan untuk beribadah kepada Rabb Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan itu ada tujuannya, bukan untuk main-main seperti sekarang yang kalian ingin lakukan kepada kita. Bukan itu tujuannya. Bukankah kalian tahu siapa yang baik, siapa yang benar, dan siapa yang buruk, siapa yang jahat? Kalian tahu itu semua. Dan kalian merasakannya. Dan kalian tahu keagungan Allah. Kalian tahu siapa kalian dulunya. Kalian tahu dulunya kalian itu tidak ada apa-apa. Kita dulu adalah hanyalah bayi. Dan di antara kalian ada yang bertasyakul dan apa semacamnya. Seperti dulu, kalian dulu kecil, tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala merizkikan kalian semua sampai sekarang ketika kalian masih kufur. Allah Subhanahu wa taala ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, wahai manusia termasuk kalian, jin-jin kafir. U'budu rabbakum." Sembahlah Rabb kalian, pencipta kalian, pemilik kalian, pentadbir kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Bukan untuk main-main seperti sekarang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan ard, bumi ini sebagai firasy, tempat tidur bagi kalian. Di mana kalian tinggal sekarang? Di bumi siapa kalian tinggal? Apakah kalian menciptakan diri kalian? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu menciptakan atau mereka diciptakan dari ketiadaan, enggak ada dari apa-apa, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri? Tidak, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diciptakan dari api, kita diciptakan dari tanah. Kalian dulu bukan siapa-siapa. Alladzi, dialah Allah. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Untuk dunia bumi ini diciptakan untuk kita semua. Ja'ala lakumul arda firasha. Kemudian selain ard, Allah Subhanahu wa taala menciptakan was-samaa'a binaa'a, langit. Langit sebagai bina, bentangan dan bangunan yang kokoh sebagai atap kita. Bukankah kalian wahai jin kafir? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi yang pantas untuk mendapatkan hidayahnya. Kalian tahu bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pendahulu kalian. Kalian tahu bagaimana murka Allah Subhanahu wa taala dengan petirnya, dengan kilatnya, dengan azabnya, dan kalian menyaksikan itu. Kalian tahu bagaimana di antara kalian kaum jin kafir, di antara kalian mustariqus sama, mencuri pendengaran kabar dari langit. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suai, petir dan halilintar kepada mereka. Di antara kalian ada yang dari bumi bahu-membahu ke atas supaya bisa mendengar kabar dari langit. Itu karena kekufuran mereka. Dan kalian tahu betapa terlaknatnya mereka. Apakah kalian ingin mengikuti orang seperti mereka? Dan kita semua mengajak kalian semua kembali kepada Islam, kembali kepada agama Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, kembali ke agama pencipta kalian. Bukan kembali kepada agama yang pembangkang yaitu iblis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Jika kalian marah karena di antara rekan kalian sekarang sudah menjadi muslim dan menjadi murid-murid kita di sini, maka apa hak kalian? Kenapa kalian marah? Sementara kalian tahu bahwa mereka yang benar dan kalian yang salah. Apa hak kalian? Mengapa kalian seperti ini? Dan juga dukun-dukun yang mendengar sekarang, kami ajak kalian. Kami ajak kalian untuk bertaubat. Dukun-dukun yang mendengar sekarang melalui perantara syaitan-syaitannya, kami ajak kalian bertaubat dan bersyahadat. Ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalian dahulu hanyalah bayi yang tidak punya apa-apa. Ingat kalian ketika di rahim kalian tidak punya apa-apa. Atau kalian tidak ingat? Wahai para dukun-dukun yang kufar, saya mengajak kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi yang pantas mendapatkan hidayah. kami mengajak kalian kepada Islam dan juga semua anak buah kalian kepada Islam. Kami tidak ingin menghendaki adanya kezaliman di muka bumi. Dan kalian selalu menghendaki kezaliman di muka bumi. Betapa benarnya sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim? Mana yang lebih benar atau mana apakah benar apakah sama antara mereka yang berjalan baik lurus dengan orang-orang seperti kalian yang berjalan dengan kepala kalian di bawah? Apakah kalian tidak merasakan penderitaan kalian sekarang? Siksaan kalian. Siksaan untuk kalian. Kalian rakus terhadap dunia. Kalian tidak sholat. Kalian tidak didapatkan mendapatkan ketenangan. Mau kemana hidup kalian? Ke neraka? Ingat dahulu kalian di rahim. Siapa yang memberkahi rahim? Siapa yang memberi makan terhadap rahim? Kemudian siapa yang kemudian mengeluarkan kalian dari rahim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahu sabila." Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah, itu petunjuk. As-sabil di sini adalah bagaimana supaya kalian keluar. Itu pendapat Ibnu Abbas. Di surat Al-Insan, "Imma syakira wa imma kafura." Imma dia nanti di dunia dia akan menjadi syakir yang bersyukur tidak seperti kalian. Wa imma kafura. Atau imma dia menjadi orang yang kufur. Kufur nikmat atau kufur terhadap agama Allah. Seperti kalian. Maka kita semua akan mengajak kalian kepada Islam. Jika tidak, demi Allah kalian akan merugi dunia dan akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tetap seperti itu, malaka fil akhirah min khalaq. Di akhirat tidak akan punya kalian khalaq, keberuntungan tidak bakal ada. Wallahi enggak bakal ada. Maka saya mengajak dan kita semua mengajak kepada Islam. Kalian harus kembali kepada Islam. Wahai jin-jin kafir yang sekarang masih kafir atau murtad dari Islam. Kalian dahulu adalah muslim. Kalian terlahir dalam fitrah. Kalian tidak terlahir untuk membangkang. Kalian tidak terlahir untuk sihir. Tidak. Kalian terlahir untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian terlahir untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia dan jin, malaikat, bumi, langit, surga neraka. Yang mana nanti kita akan dipilih? Mau kemana kita? Surga atau neraka? Mau kemana kalian? Surga atau neraka? Bertaubat kalian. Jangan ikuti para penyihir. Jangan ikuti iblis. Siapapun dari kalian, sesungguhnya tugas kalian bukan untuk menggoda manusia. Tugas kalian itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berbuat sihir. Bukan untuk berbuat zalim. Ingat bahwasanya setiap dosa, setiap kezaliman yang ada pada diri kalian yang tertular kepada siapapun manusia dan jin, kembali kepada kalian. Kembali dosanya kepada kalian. Saya mengajak kalian kepada ketenangan. Apakah kalian ingin tenang? Saya mengajak kalian bertaubat. Saya mengajak kalian kembali kepada Islam. Saya tidak ingin ada kesengsaraan. Ya. Ini siapa? Itu siapa? Kalian semua tenang. Atau jin-jin ini tenang. Saya ingin kalian bertaubat. Tidak usah terus-menerus menangis. Sudah. Saya ingin kalian bertaubat. Sudah tegak hujah atas kalian. Sudah tegak hujah atas kalian. Kalian benar-benar tahu. Kalian benar-benar yakin. Ini adalah bayinat. Kami mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kami tidak sedang mendoakan kalian keburukan sekarang, enggak. Kami mengajak kalian kembali kepada Allah. Hanya kepada Allah. Bukan karena kami ingin mendapatkan banyaknya jin, bukan. Kami hanya ingin agar semakin banyak kaum muslimin yang menyembah Allah. Semakin banyak jin yang berzikir dan bertaubat demi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Alim, Al-Azim. Dialah yang Maha Agung. kalian jika berkumpul, semua pasukan jin berkumpul untuk menyerang satu orang hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menjaganya. Dan demi Allah, semua makar kalian tidak ada efek terhadap kita, insyaallah ta'ala, biiznillah. Kita tetap belajar. Kita tidak akan berhenti belajar meskipun kalian murka. Walau kalian musyrikun, tetap kita itu din kita punya, amal kita punya. Kalian sia-sia melakukan ini. Sehingga karena kita tahu kalian akan sia-sia melakukan ini, kita mengajak kalian kepada Islam, kepada agama asli kalian ketika kecil, ketika kalian belum mengikuti iblis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah dari kelahiran jin dan manusia melahirkan aslinya itu dia masih fitrah, masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tuanya lah, abawahu, dua orang tuanya, ayah atau ibunya atau siapapun yang mendidiknya, yuhawidanihi, yang menjadikannya dia Yahudi atau Yunasiranihi atau Nasrani atau Yumajisanihi atau Majusi. Dan sebagian dari kalian adalah beragama Nasrani, bukankah begitu? Wallahi, agama kalian Nasrani, agama batil, terhapuskan sudah, kembalilah kalian kepada agama Islam. Saya mengajak kembali kepada Islam. Saya katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah semata. Maka saya mengajak semua dari ikhwan di sini dan akhwat, siapapun kita, sesungguhnya kita tidak bisa menjamin diri kita dari kesyirikan, dari kekufuran, dari riya. Dan kita tidak bisa menjamin surga dan neraka atas siapapun. Namun Allah Subhanahu wa taala, dialah dhamin, dialah yang menjamin bagi siapapun hamba yang mati dalam keadaan husnul khatimah, muslim dan muslimah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan padanya jannah. Wahai jin-jin kafir yang masih kafir, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Selama ini kalian itu dalam keadaan gersang, galau, kasihan kalian. Kita tampilkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian gambaran surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mau kepada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan kepada kalian keindahan surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kithaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman لا يملكون إلا خطابا لا يملكون منه إلا لا يملكون منه خطابا. Mau kalian dihadapkan kemudian hari akhir, يوم يقوم الروح والملائكة صفا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. Mereka semua nanti tidak akan bisa berbicara kecuali yang Allah izinkan. Ya. Dan mereka tidak bisa menipu, tidak bisa membuat bohong. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, wahai kaum jin, akan bertanya kepada siapa kita semua. Limanil mulkul yaum? Milik siapa hari ini? Milik siapa? Apa dia? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah Maha Esa, ya, yang Maha menguasai segala sesuatu. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah buat kita semua. Hidayah irsyad dan lebih-lebih hidayah taufik. Kita meminta kepada Allah hidayah dari Allah kepada yang berhak dan pantas menerima. Ya. Wahai jin, jin kafir, masih kafir. Jika kalian masuk Islam, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian apa? Al-maghfirah minhu. Pengampunan dari Allah sebesar apapun kezaliman kalian dahulu. Wa fadla, dan juga keutamaan dari Allah. Beda dengan apa yang selama ini kalian ikuti. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan bagi kalian itu kefakiran. Tidak bisa. Ketidakbisaan nanti di akhirat. Itu janji syaitan kepada kalian. Dan kalian tahu. Kalian tahu. Saya minta kepada Allah. Ya Allah. Ratu Laut yang ketika itu. Dia telah bersyahadat namun main-main. Datangkan dia ya Allah. Datangkan dia ya Allah. Hujah atasnya. Ya Allah, datangkan dia ya Rob. Datangkan dengan baik-baik ya Allah. Ratu Laut yang pasukan-pasukannya kafir dan sebagainya muslim. Kamu tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia menciptakan kamu dan semua dari makhluk, semua dari pasukan kamu. Dan kamu kemarin telah kami ajak bersyahadat. Dan kamu telah mengikutinya. Namun kamu masih ragu. Namun begitu kami tahu hujah telah tegak atasmu. Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Hadi. Jika kamu masih ragu, maka jangan sesali siapapun selain dirimu. Kami telah mengajakmu kepada Islam. Dan juga telah mengajak seluruh pasukan kepada Islam. Dan semua yang telah tinggal di Rawabu Masjid ini, semua yang tinggal di sini adalah muslimin dan muslimat. Mereka mengikuti generasi salaf. Mereka berusaha belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kami ajak kepada kamu dan seluruh pasukanmu, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kembali ke laut. Jangan kembali ke kuburan. Jangan kembali kemanapun selain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia telah menurunkan Al-Qur'an dan telah mewahyukan kepada nabi kita As-Sunnah. Maka saya mengajak kepada kalian semua jin-jin yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Saya tanya kepada kalian. Sudahkah Allah Subhanahu wa taala membuka hati kalian untuk masuk Islam? Sudah atau belum? Atau kalian masih membutuhkan hujah berupa petir-petir? Sudah atau belum? Apakah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Laut yang ada di gerbang, dengan izin Allah, saya mengajak kamu kepada Islam. Jika kamu katakan kamu mau, maka masuklah. Jika tidak, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka yang kafir. Saya mengajak kalian semua ke Islam. Jika memang kamu jujur mau masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan izinkan kamu untuk datang ke masjid ini. Namun jika tidak, kami sudah memberikan hujah atasmu. Kami sudah memberitahukan kepadamu semuanya. Dan kamu ajak seluruh pasukan kamu untuk masuk Islam. Hentikan semua kezaliman-kezaliman kamu. Jangan sengsarakan keluarga-keluarga muslim. Sesungguhnya kamu hanyalah makhluk dan kamu lemah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qawi dzul quwwatil matin. Dialah maha kuat, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Maka bergabunglah dengan kaum muslimin. Ucapkanlah kalimat syahadat sekali lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita semua. Bismillah, saya berbicara dengan Ratu. Ratu Laut, apakah dia masuk atau tidak? Hentikan kezaliman-kezaliman kamu. Bertaubatlah kepada Allah. Dia menciptakan kamu dari ketiadaan. Dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah atas segala rezeki. Bersyahadatlah. Saya mengajak semua ikhwan di sini yang akhwat mengikuti istilahnya syahadat, ya, kalimat syahadat, sehingga jin-jin yang mau masuk Islam harus satu persatu kita syahadatkan, melainkan mereka bisa bersyahadat sendiri dengan keikhlasan. Saya beri peringatan sekali lagi bagi yang tidak mau bersyahadat, kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah. Kalian tidak akan bisa mengalahkan majlis yang di dalamnya disuarakan Allah, kalam Allah dan sunnah Rasul. Tidak akan bisa, wallahi. Dan kami akan menjanjikan kepada kalian dengan izin Allah kefakiran kalian jika kalian tetap bersikeras untuk melawan. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Tidak ada yang lebih zalim. Siapa orang-orang yang mencegah agar masjid-masjid itu tidak disuarakan asma Allah, nama-namanya, ilmu Allah dan sebagainya. Dan kemudian wasa'a fi kharabiha, dan hendak untuk menuntukkan masjid itu. Jika kalian tetap melakukan itu, wallahu azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala aziz perkasa, tidak akan mampu kalian. Wallahu tidak akan mampu. Demi Allah tidak akan mampu. Saya bersaksi billah, wallah, tawallah, tidak akan mampu kalian. Demi Allah. Semua senjata kalian itu tidak akan mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Dan kembalilah kepada Allah. Kembali, maka kita beri peringatan. Kita beri peringatan. Ingat nanti hal ataka hadithul ghasyi, di hari nanti akan ada wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah yang ketika itu dia khusyuk tunduk. Ngapain mereka? Amilatun nasibah. Dia itu beramal capek di dunia. Menggoda manusia. Mengajak kepada apa yang mereka akan dapatkan di akhirat. Tasla naron hamiyah. Akan masuk tasla. Akan masuk di panggang di mana neraka yang benar-benar. Tasla naron hamiyah. Jadi berhati-hatilah kalian. Ingat janji Allah kepada orang-orang yang kafir. Baik, Ratu masuk. Masuk dan baik. Akhwat, Syifa, bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud kamu, Ratu Laut, masuk. Dengan izin Allah, saya ucapkan salam kepada kamu karena kamu telah bersyahadat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mendengar jawaban. Hah? Yang keras Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin Ratu kembali kepada Islam. Saya ingin Ratu kembali kepada Islam. Ratu belum sepenuhnya masuk Islam. Ingat kezaliman-kezalimanmu. Hah? Ingat siapa yang menciptakan kamu. Ingat bahwa saya di atas ini ada malaikat yang mengawasi kamu juga. Nah. Ingat dahulu kamu bukan siapa-siapa. Kamu ingat juga keluarga yang telah kamu zalimi. Nah. Ingat. Semua akan ada balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari seberapa kamu melakukan. Wahai Ratu, Saya menginginkan kebaikan. Kita semua menginginkan kebaikan. Bertaubatlah kamu wahai Rabbi. Dan ajaklah semua dari pasukanmu untuk bertaubat. Dan jangan takut sama iblis. Kamu diciptakan bukan untuk beribadah kepada iblis. Buang jauh-jauh kenangan iblis itu. Jangan takut sama dia. Jangan takut terhadap antek-anteknya. Sesungguhnya kamu adalah kamu. Dan pasukanmu adalah semua tanggung jawab kamu nanti. Dosa-dosa ini bertumpuk kamu sekarang. Belum diampuni sama Allah. Kamu belum bertaubat benar-benar. Taubatlah, taubatan nasuha. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Bentengi diri kamu dan juga diri keluarga kamu dari neraka. Apa neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu nanti bahan bakarnya itu manusia dan juga bebatuan. Tidakkah kamu takut? Dan juga kalian semua jin kufar yang melihat dan mendengar ini. Dan juga dukun-dukun yang sekarang mendengar. Tidakkah kalian takut kepada Allah? Al-Aziz Al-Jabbar. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan petir sekarang kepada kalian, mati kalian semua. Demi Allah. Kalian tidak ada apa-apanya. Kalian tidak ada apa-apanya. Dan semua yang menyaksikan ini, rekamannya, kamu, syaitan. Semua yang menyaksikan ini. Sesungguhnya kalian semua sebenarnya diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Bertaubat kalian semua. Dan ikuti syahadat. Ikuti syahadat kami. Syahadat Islam. Itu gerbang masuk Islam. Taubat benar-benar, bukan taubat setengah-setengah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Pasti akan mengampuni. Semua kezaliman kalian akan diampuni. Itu janji dari Allah. Dan bukan dari saya. Saya hanyalah hamba Allah sebagai pengantar bagi kalian. Saya tidak memaksa. Melainkan kelak, jika kalian tidak mau kembali pada Allah, ingat, di hari nanti, semua akan ada balasannya. Ratu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada yang pantas mendapatkan. Apa katamu? Ha? Apa? Wajib menyesal. Di antara syarat taubat adalah menyesal. An-nadam at-taubah. Kata Nabi kita s.a.w. An-nadamu taubah. Ratu, kamu cabut nanti setelah kamu masuk Islam secara kafah. Kamu cabut semua buhul-buhul yang pernah kamu tanam dimanapun dia. Di keluarga manapun dia. Di daerah manapun dia. Kamu ajak semua pasukanmu ya. Semua pasukanmu kamu ajak untuk masuk Islam. Kemudian kalian meminta kepada Allah kekuatan untuk mencabut kezaliman-kezaliman yang pernah kalian tanamkan pada keluarga-keluarga itu, atau pada tanah-tanah tertentu, atau mungkin pada masjid-masjid ini, dan siapapun yang menanam buhul di masjid ini, saya ajak dia bertaubat. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas semua perbuatan kalian. Allah akan membalas semua perbuatan kalian tanpa kecuali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun di bumi dan di langit. Enggak ada. Semua Allah tahu di mana kalian letak buhul di situ. Allah tahu di pintu situ. Allah tahu kalian ada di sini. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Jadi sekarang saya mengajak kalian semua untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pasukannya di mana sekarang? Ratu, pasukannya di mana sekarang? Apakah mereka masih mau dalam kekufuran? Mereka mau masih mau kekufuran atau mau masuk Islam? Tanyakan, ha? Mau masuk Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pengawal yang ada di sini. Semua pengawal kerajaan jin yang ada di sini. Persilakan mereka masuk Islam jika memang mereka mau, dan minta sama Allah Ta'ala, kalian semua jin muslim, minta sama Allah pertolongan supaya mereka tidak merusak sesuatu pun di sini. Ajak mereka masuk. Ajak mereka masuk semua. Di belakang ratu. Kita ajak ratu dan semua pasukannya. Baik ribuan atau ratusan ribu, terserah mau jumlahnya berapa. Saya hanya ingin, kita hanya ingin semua yang masuk Islam. Dan kalian semua ikut kajian kami nanti setiap Sabtu di sini atau dimanapun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bagus keislaman kalian semua dan kita semua insyaallah taala. Baik, sekarang saya ingin mentalkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sesungguhnya rajul hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah makhluk Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghalangi, saya katakan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Meskipun raja laut memiliki jabatan raja laut, jabatan itu tidak akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, halangi semua dari orang-orang kafir yang tidak ingin masuk Islam dari majelis ini, dari masjid ini, ya Allah. Ya Rabbal Arsyil Azim, ya Rabbal Alamin, saya meminta dan kita semua meminta kepada Engkau, ya Rabb, halangi mereka semua dari majelis ini. Sesungguhnya mereka kafir terhadapmu, ya Rabb. Sekarang siapa di antara kalian? Siapa di antara? Ada orang di sini yang tadi mau muntah, siapa? Enggak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu, jauhkan pandangan raja laut itu. Singkirkan mereka. Ketika ratu nanti masuk Islam dan semua pasukannya, kalian semua masuk Islam, insyaallah ratu akan mendapatkan kebahagiaan dunia, insyaallah. Dan jika kalian beramal soleh dan mengganti kezaliman dengan hasanat, kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kalian sebagai percontohan kaum muslim yang baik. Dan kalian ketika wafat fi sabilillah, insyaallah, dan kalian akan dijanjikan, dan juga untuk kita semua insyaallah, surga, maghfirah, pengampunan dari Allah, jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita mati di kubur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memperluas kubur kita dan menjadikan kubur kita sebagai raudhah min riyadil jannah. Maka itulah balasan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka setelah kalian bersyahadat, janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Sesungguhnya iman itu manis. Dan di antara kemanisan iman adalah kalian merasa tidak mau sama sekali kembali kepada kekufuran. Dan kami mengajak kalian kembali kepada Islam, belajar ilmu syar'i benar-benar, beramal soleh lillahi ta'ala, bukan karena saya. Siapapun jin di sini yang beramal karena saya atau karena siapapun orang di sini, kalian beramal salah. Jangan pernah seperti itu. Sesungguhnya kalian beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapapun dari manusia. Manusia tidak menyembah jin dan jin tidak boleh menyembah manusia. Kembali kepada Allah semuanya. Baik, sekarang saya inginkan semua, ratu, ikuti talqin saya bersyahadat. Ikuti talqin saya bersyahadat. Siap ratu? Ratu, tegakkan suaranya. Siap. Ya, sudah mau. Baik, sekarang suaranya agak keras. Mulai dari bismillah. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang ratu ajak semua jinnya menuju Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita doa sama-sama semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga membentengi semua jin yang baru masuk Islam dalam Islam. Bentengi ya Allah. Jaga mereka ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya? Dah masuk Islam. Alhamdulillah. Baik ratu, setelah ini Iya, ratu dan semuanya pasukan, kalian bertempat tinggal di masjid ini sebagaimana jutaan jin lainnya. Ya. Ratu, namamu siapa? Namamu siapa, ratu? Saya namakan kamu dengan nama Fatimah. Saya namakan kamu dengan nama Fatimah. maunya Maryam. Dua-duanya. Maryam Fatimah. Ya. Dua-duanya Maryam Fatimah. Kamu dipanggil Maryam karena memang itu yang kamu inginkan. Ya. Kamu ratu sekarang bernama Maryam. Ya. Kamu masuk Islam, berislam dengan baik. Jangan pernah kembali kepada kekufuran dan jangan pernah menzalimi manusia lagi. Ajak semua pasukanmu kembali kepada Islam yang benar sesuai dengan manhaj salaf. Maryam, kamu jangan pernah belajar di ta'lim-ta'lim yang tidak benar. Carilah ta'lim-ta'lim yang baik. Dan semua jin di sini, saya berpesan. Jangan sembarangan kalian ikutan ta'lim. Ya. Kalau di masjid sini, alhamdulillah di masjid ini banyak ta'lim, alhamdulillah, walaupun masih kurang. Saya kasih tahu kepada kalian, ikutilah ta'lim-ta'lim yang ada di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Setelah maghrib biasanya ada di sana. Kalian pergi ke sana, semua jin yang ada di sini yang mampu kembali ke sana, pergi ke sana, kemudian nanti setelah itu kembali ke sini dan kalian anziru, berikan peringatan kepada orang jin-jin yang tidak ikut. Kalian nasihati mereka semua. Di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Besok kita juga di sana. Kemudian di antara majelis juga yang kita inginkan kalian datang di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor. Kalian minta kepada kaum muslimin dari kalangan jin untuk minta di mana letaknya dan minta kepada Allah agar kalian bisa di sana. Anda enggak tahu jadwalnya. Hari Ahad. Sabtu sore dan hari Ahad pagi ya. Di antara di sini akhwat juga ada yang majelis di sana. Boleh kalian mengikuti akhwat tersebut kapan-kapan kemudian kalian bermajlis dengan mereka di pagi sana. Sekarang tugas kalian sekarang adalah mencari ilmu. Semua jin di sini. Semua jin yang laut, jin yang dari laut atau yang dulunya adalah mantan pegawainya dukun, kalian semua sekarang tugasnya bukan apa-apa melainkan carilah ilmu syar'i. Bagaimana tata cara sholat kalian? Kalian lihat manusia-manusia di sini yang sholat dengan baik. Orang yang sholat dengan baik kalian akan lihat cahaya dia. Jangan praktekkan dan jangan mencontoh pada orang yang sholatnya tidak ada cahaya padanya. Kalian lihat sendiri dengan izin Allah, Allah akan memperlihatkan kepada kalian orang yang sholatnya benar. Insya Allah, minta sama Allah selain saya mohon kepada Allah. Kalian akan tahu cara sholat yang benar. Kalian akan tahu praktek yang benar. Kemudian kalian menuntut ilmu kepada para asatidzah kita. Ustaz-ustaz kita semua. Dan jangan menuntut ilmu pada orang-orang yang berlaku bid'ah dan kalian tahu siapa aja mereka. Ratu juga tahu. Semuanya tahu. Jin-jin rata-rata tahu siapa ahli bid'ah karena mereka pernah bekerja sama. Ya. Baik Ratu, kita benar-benar sangat menghargai upaya Ratu untuk datang ke sini kemudian masuk ke Islam. Kalian hidup insyaallah dengan damai dan kebahagiaan di sini. Kita sama-sama mendoakan kebahagiaan bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan juga rekan-rekan ikhwah dan akhwat semua. Jadikan ini sebagai ibrah. Saya ceritakan kepada kalian bahwasanya sebelum kesini memang sebenarnya saya sudah diincar oleh para dukun dan juga jin-jin kafir dan mereka bekerja sama. Dan mereka ada di sekeliling-sekeliling kita itu semenjak awal. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-wali an-nasir. Ya? Siapa lagi? Di mana? Di sebelah kiri bagian pundak. Di tubuh siapa? Ratu, kamu telah berbuat zalim tadinya sekarang tugasmu adalah mencabutnya. Ratu, cabutlah dengan izin Allah, minta sama Allah. Minta sama Allah Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal 'alamin. Ya rabbal 'arsyil majid. Ya dzal quwwatil matin. Cabutlah buhul di pundaknya ya Rabb. Ya Rabb. Engkau adalah al-wali. Engkau adalah al-rafiq. Engkau adalah maha penolong. Engkau adalah maha mampu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh yang kau menciptakan semua dari kita. Ya Rabbal Alamin, cabutlah bola itu dengan mudah. Mudahkanlah perkaranya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Zal Arshil Azim, Ya Zal Quwwatil Matin, Ya Rabbal Arshil Majid. Baik, insyaAllah ini selesai majlis ini, kita tutup dulu. Setelah ini salat 5 menit lagi kita akan mempelajari ulumul maram. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.